Nomor itu guys, ini buka timah nomor itu nih langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifat al-kamaliyati wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'asiril hikamiyah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu wa ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah sallallahu ala sayyidina muhammadin alladzi ma'al allah ta'ala qultahu min jalalihi al-a'la jalla wa'ala wa'ayanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihi al-asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa'ala alihi wa ashabihi wa salikin ala natifana lu khairan wafiran amma ba'du fayaqulul murtaji fayaqulu al-murtaji Hufrol Masawi yang dan sepurane kesalah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Hada syarfun wadah tuhu alal kitab al-mustamil alal mawa'id al-allama al-hafid as-syeh Syihabuddin nanti wajah naku ke Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad as-syafi as-syahir bin Hajar ala sekolahnya Sumal Misri Taqomatahu wa ta'ala bi rahmatihi amin wa samaituhu nasaiha al-ibad fi bayani al-fadhi munabbihat bin alat istiqdad di yaumil ma'ad wa asalu wa hal karim ayyan fa'abi al-muslimin wa ayyaj ala hu dakhiratan ila yaumikin amin terus ini kula gada azam mau sing diatur akan Lek Lukman terus kalau ngaji akad di kitab ini, terus ngaji Selasa pagi di kitab ini. Nanti yang nggak ikut di Selasa pagi, nanti diumumkan perusahaan ini. Kalau logikanya ini mesti banyak yang Selasa pagi. Mungkin yang hadir itu banyak akad sore, tapi jumlah saya ngaji itu banyak akad pagi. Masih ngurumong so PNS atau siku ya rasa ngaji. Masih ngurumong so nganggur gitu apa? Ngaji. Jadi sekolah yang mau saya kerja ya ibadah, ngaji ya ibadah. Nganggur nih rumah ya ibadah, meninggal maksiat paham ya. Jadi sejarah ini toat tuh ninggal mak. Ya, tapi ini rumah kukur-kukur ya ninggal zino, ninggal maling. Ini gue toat, ini gue apa? Toat. Karena tiang-tiang naruh anak mati ini seneng sing lepas kulo, mungkin kulo terang mau. Soalnya nanti nanti bingung nih ngomong ngitung rem, belok tikus liwat, itu udah ibadah. Mereka sing garani ibadah, itu separuh nih mimba bitarki. Ini gue ijma'i ulama. Separuh to'at itu mimba bitarki. Sing garani to'at kan inti salul awamir, ngelakoni perintah, wastinabun nawahi. Ninggalo pelarangannya pengirat. Paham kan ya, jadi ngitung tikus itu ramah siat. Yang maksiat ngitung wong ayu di desamu, paham ya? Nah, berarti nak ramah siat jenisnya ibadah, jenisnya Tuhan. Gampang toh? Nah, akhirnya wong kampung-kampung seneng. Berarti bapak kalau tiang saya, terus nak dulu tengok rumah, terus masih kukar-kukur tengok rumah. Ya, sampai. Yang perlu dihajut itu kiai, wong awam, sementing ramah. Terus niki kula ngrasa utang mbek Sayyid Nawawi Al-Jawi ini kula terang sanate. Terus kula ahad kemarin itu pas khole Sayyid Hamzah Sato sidang. Biasane sing ngisi ngaji niku kula teng masjid. Sehingga kula ahad kula tunda ahad niki. Kula terang silsilah sanad kula. Nggih sanate wong sak Indonesia niku sami. Misalnya Mbah Mun niku riyen ngaji kalian Mbah Karim Lirboyo 4 tahun beliau di Lirboyo. Mbah Karim niku ngaji Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari niku riyen teng Mekah ngaji kalian Mbah Mahfud napa Termas. Mbah Mahfud Termas niku ngaos kalian Sayyid Abi Bakar Sato sohibu ya Natib Thalib. Sayyid Abi Bakar Sato ngaji kalian Sayyid Zaini Tahlan niku Al Hasan. Montro sampai saya Usman Adimyati di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampun Imam Syafi'i ini gampil. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Imam Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Zuhri. Imam Zuhri ngaji Imam Nafi' bukan Nafi korek, Nafi ahli fikih. Imam Nafi ngawas Ibnu Umar, Ibnu Umar menangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kumpun. Nah, sebenarnya nak kepeksa tak kau pengiran kau ngaji Gus Bang, mesti terus nak aku kan apa napa lo rai soba. Ada musofa napa lo di wali, betul malah malah repot. Gak nak bangun kan gak sanat keluarga, dia nali teh bangun ngaji Basiber, Basiber lu ngaji Mbak Fakih Mas Kumambang Gresik, Mbak Fakih Mas Kumambang ngaos kalian Mbak Mahfud nopo. Termas. Mbak Mahfud termas ngawas Sayyid Abi Bakar Sato ngawas Sayyid Zaini Tahlan. Sausi Mbak Mun Alim ngawas Teng Mekah ngawas Sayyid Alawi Abai Sayyid Muhammad. Sayyid Alawi ngawas kalian Abai Sayyid Abbas. Sayyid Abbas ini menangi Sayyid Zaini Tahlan. Ini terus Sami Malik. Intinya semuanya sama. Misalnya Podo Peloso ya sama Mbak Jazili ngaji sama Mbak Zainuddin Mojo Sari. Mbak Zainuddin, kadang Mbak Jazuli kayak ngawas Mbak Asim Asari. Ya Sami terus, Mbak Asim, Mbak Mahfud. Lirboyo sekarwan Sami. Lanak sanat Jawa, Mbak Karim Lirboyo ngawas Mbak Asim. Mbak Asim teng Jawi nanti ngawas Mbak Khalil teng Kalan. Mbak Khalil ngawas teng Pondok Sido Giri, teng Mbak Nawawin. Kalian Syekh Abu Dzar, tapi buatan menangnya Syekh Abu Dzar. Terus Mbak Khalil juga ngaji Syekh Nawawin apa? Ganteng. Saya Nabi Banten ngawas Syekh Abdus Somad Syekh Arsad ya, Syekh Arsad bin Abdus Somad Budi Banjar. Tapi kepanggil kita Budi Mekah. Mulanya Jogja ada ngaji, aja ini waras Rien diantara sanat pondok sarang ngeliwati Syekh Bakir ya? Bakir, Bakir Jogja. Buatan Syekh Bakir Gunung Didar sing jaduk buatan. Ini aku asing nawa, dia tumbak nawa mat numbari tanah nawa, jauh. Dan gak ada danyangnya. Lagi danyangnya dari Mustafa. Ucul cita nih saya. Saya Bakir Jogja. Kalau nanti ceritain bapak, bapak kulo njero. Saya Bakir ku ndak wong. Jajanan gak pernah. Aku tahu ketemu ya bapak. Lan cerita kulo. Data sanad itu sama. Terus yang ahad ini kulo ngaos teng Khalil Sayyid Hamzah Sato. Biasanya riyen nggih bapak, saniki sing donga tapi sing mulya hasanah nggih kulo. Biasanya ini ku nak khataman Quran sing tausiah ulumul Quran iku kula terus dari berikutnya Mbah Mun yang pengajian umum semula riyen ngantos saniki riyen bapak saniki kula. Sayyid Hamzah Sato niku bin Abdullah ben sampean ngerti. Abdullah niku bin Umar Sato. Sayyid Umar Sato niku kakake Sayyid Abi Bakar Sato sing gadah kitab I'anatu. Sing aran I'anatu alim-alime wong nggih buat. Saking alime nak maca kitab kita gedhe-gedhe. Dinyak mbek kakake jenenge Sayyid Umar. Senengnya ngene. Kowe nak maca kitab gedhe-gedhe sampean muridmu mari bendo jenenge kang cara bejokane ngoten. Mulane kok sing ngaji wong pinter tok. Ngaji iku sing penting ku apal. Sehingga Sayyid Umar gadah manhaj nak mulang kitab cilik sing kena dihafal loh. Ya Imriti, Jurumiyah, Alfiyah, pokoknya sing kena dihafal. Intinya beliau di metode wajib muhafazah. Dan muridnya Sayyid Umar itu Mbah Mat Sarang. Mbah Mat Sarang ibu Mbah Mbah Mun. Terus Mbah Mun itu gak ada ibu, namanya Nyai Mahmudah. Nyai Mahmudah itu binti Ahmad. Akhirnya Mbah Ahmad itu wangsul teng Sarang, majibno tradisi apa? Muhafadzah. Jadi pondok Sarang, Lirboyo, kabeh tradisi Muhafadzah itu idenya Sayyid Sinten Umar. Paham ya? Korbannya kayak pulau-pulau itu zaman mondok kan ngapal loh. Lalu kan rapal kamu gak sebab di desa sekolah. Jadi sama desa Sarang itu agar akhir tahun kok rapal Alfiah ya kamu gak. Nah Mbah Mat Sarang itu gak ada putrinya Imam Muda di Garwa Bazibar yang lahir Mbah Mun. Aku lo gak ada buyut, adik buyut kulo namanya Ki Zubaidi niku dadi mantune Mbah Mat. Terus lahir Mbah Hafiz terus dugi Lek Lukman nih. Terus lah Sayyid Hamzah niku Sayyid Hamzah sing sedan niku jadi Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sayyid Hamzah gak ada mantu namanya Habib Haidar. Habib Haidar niku Haidar bin nabatan lepas tu Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Zaini Dahlan. Terus mbah-mbah yang niku murite Sayyid Zaini Dahlan akhirnya zuriyah Said Umar untuk mantu putu-putune Sayyid Zaini napa Dahlan. Nah, niku mirip Syekh Mahfud. Syekh Mahfud iku kapundhut, niku ninggal lare alit namine Muhammad. Karena Syekh Mahfud itu gurunya Mbah Munawir, Mbah Munawir kerapian itu Muhammad kecil dibawa Mbah Munawir ke Jogja. Jadi buat untuk ketotong termas kalian adi Mbah Mahfud yang ini Mbah Dimyati tadi ketua ini. Akhirnya Muhammad kecil itu jadi wong Quran. Dididik Mbah Munawir jadi wong apal Quran, iso sapa. Terus dinekahno wong suke teng Betengan teng ini. Betengan teng Demak. Terus dia anak jenenge Harir, paham ya? Jadi Harir bin Muhammad bin Mahfud. Akhirnya kiai-kiai kitab itu kesem-sem dorong jauh edan lu pengen untuk sanat ke Mbah Mahfud. Jadi mantu ini kiai Harir ini yang tiang-tiang kitab setan wonten putrane Gus Imam, Imam Makhrus. Sama Gus Iim ya? Gus Iim. Sama putune Mbah Zubair, namanya Alawi. Misalnya ini tetap menemukan bintuan ya. Jadi putu-putune Mbah Zubair gentok putu-putune Mbah Mahfud. Putu Lirboyo gentok putu sonten sing midhuane bojo kula padha istri kiri carum ya mantan-mantune Pak Harir terus sampean roh sana dadi dhisik guru-gurune terakhir bebesanan termasuk keluarga kula bebesanan mbek Mbah Mat Sarang kuwi roh sarang para bebesanan mari ngeleng-eleng iki pam wis senengane kok GR iso iki cerita senengane kok GR wis biasa wae kok ben ngerti ben dia ngertos silsilah. Mereka wong nak raro silsilah kados wong ngaji saiki. Wong ngaji kok tanpa guru, kok internet kok buku. Akhire sithik-sithik muni sunnah rasul. Ora apa. Padahal wonten pepatah man ta'allama bila sihir fa sayakunu napa setan. Wong belajar tanpa guru, gurune setan. Karena di luar ilmu itu ada akhwal. Mbok iki tak niati suronan lak khotbah ya men tentu peksane. Tapi kula berkat amit-amit iki. Mengke kula ngaji tak jublek. Kenapa kalau ngaji tanpa guru kok gurunya setan? Karena di luar hukum yang diterapkan oleh Rasulullah itu ada ahwal, ada perilaku, ada karakter, ada ciri khas. Misalnya gini contoh gampang. Semua ulama mulai guru-guru saya sampai Rasulullah itu semuanya itu mengatakan nahi mungkar itu wajib. Tapi mulai dulu itu mereka tidak punya tradisi jadi ekstremis. Meskipun meyakini nahi mungkar itu apa? Wajib. Mereka punya akhwal, punya tradisi. Nak nawa nakal, ngundang anak nikah ya teko. Mungkin bolak balik ngaket no bocah, anak yo ngabangan, bapak itu teko dengan kulo. Ngapun tu nego sih, mungkin akadnya jam songo. Kok sakit? Nah mungkin batu nur dan dutan deh. Terus, jangan rawuh sing akad mau terus cangkem mulai mesti banyak. Tidak kacir tapi. Wis terang-terang kan muka berduhur niku. Kula teko iso ana sistem macam artis e kadang wis teko. Wis macam-macam aja iku. Karo musafar wae mesti astagfirullah. Lah kula yo serah roh makam ora pangeran yo serah roh. Ku wong nak kekhusyukan niku wiridane iku salah. Musafar sering kula nyewu ana wong khusyuk teko ning resepsi. Lana wedok kumpul pada keluarga dia. Ya ini wiridan ini, zaman ini rusak. Acara ini kaya lana wedok kumpul, nerokok tok wiridan ini. Ini sering kalau tegur, bah wiridan, subhanallah wiridan, kok nerokok, ini nerokok. Sampai akhirnya mau gini itu. Astagfirullah, berarti kalau goblok, ya goblok tenanan. Ini yang tekan dengan acara, berani kecewa kok, biar ini rusak. Lana wedok kumpul, nerokok tok. Bah wiridan ini, subhanallah wiridan, kok apa? Rokok. Oh, ajaran Nabi Muhammad wiridan. Rokok zaman rusak zaman wiridan. Subhanallah, alhamdulillah. Wiridan rokok zaman ini rusak. Rono sing kena dinut. Wiridan sedilano Nabi wal baqiyatus sholihat. Subhanallah, alhamdulillah. Dari wong nek ekstremen malah wiridan itu keliru. Paham? Ayo wong ekstrem nak wiridan ben jadi tawa. Nah, tak orang musuh kan terus rata kurang turu ibu dari mana itu. Lalu uang jodoh teman-teman ekstrim. Tapi nak terlalu sekuler dari arah bedari maksiat abe to Lha sedih kan aku kok nak bini wis aku lho sedih kan. Ya ora ngalem ora bodoh. Aku wis parah wis parah. Tak terangno. Mergo gunane kuno iku tok atiku buta proses. Nabi iku iso nahi mungkar sawise 13 taun dadi nabi. Iku sawise badhe fati Makkah. Sedurunge niku wis meneng ae, sono wae wis meneng ae. Intine kabeh butuh proses, ya kabeh butuh napa? Proses. Lha iku jenenge akhwal. Dene niku jenenge akhwal. Dadi hukum ya tetep nahi mungkar wajib, tapi ana tradisi akhwal. Akhwal yang dilakoni Nabi ku wong sing ra seneng Nabi kok men dikakei ben Nabi dikakei duwe di servis. Sampai dadi kesenjangan yaitu wong sing elek dikai Nabi terus sing apik jan. Sampai sahabat Ansor berprotes ini tidak adil. Akhirnya Nabi memberi penjelasan, imanmu wis bener biasa heroik, biasa ngekek. Yes, kuwi terus wae ngekek ben tetep apik. Nak wong abangan senenge dikai, lagi seneng dia. Yes kudu ngono jenenge. Aku ngekek iku ata'allahuhum alal Islam ben gelem napa? Islam. Akhirnya ono istilah wal mu'allafati qulubuhum sing diape-ape. Jadi wong iku lha iku jenenge akhwal. Nggih niku jenenge napa? Akhwal. Kita punya akhwal di luar hukum nahi mungkar itu kita punya akhwal. Lan nuruti ngaji teng kene media massa utawi teng internet utawi teng media sosial yo ngeri. Indonesia sudah tohut, Indonesia sudah penuh dengan maksiat. Sehingga harus kita hancurkan. Orang yang maksiat itu juga orang yang sujud. Zaman akhir itu orang berstatus ganda. Membunuh orang sujud itu boleh enggak? Nabi itu disuruh merangi orang hatta yasyadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah iqamis sholat wa ita izakat. Sekarang orang-orang yang biasa dangdutan itu sujud tau orang. Sujud. Sing biasa riba rentenir ya wonge. Itu yo sowan kiai, CSR ya dikara pondok ke masjid. Proposal ya pok ya kok masjid kopon. Kopon. Orang yang sama. Sing maksiat yo wong iku sing tuat. Yo. Lah aku kowe ngukumi wong iku oleh dipateni berarti kowe mulai mateni wong suci. Tapi kan ajaran uang itu uang apa? Yo keliru, uang itu sering maksiat. Nah orang aku, lo orang ajaran ini kurang wajib lah, apa ajaran ini barang. Mulai kita takut ikut, uang itu terus sampai antuk atau orang, uang itu jadi ngeruhin, orang takut uang itu jadi ngeruhin. Jadi uang apa? Saya lek. Allah ramah wajib no aku, ajaran uang apa? Tahu uang. Mau Allah wajib no aku, nanya lo dia ini jadi ngeruhin, aku roh aku jadi ngeruhin. Jadi semua itu. Tapi orang-orang sekarang karena ngajinya tambah guru memaksakan tahu status orang itu soleh atau tidak soleh. Layak dibunuh apa enggak. Dan itu memaksakan takalluf. Kenapa? Itu rauh lah yang agama orang kok takalluf. Dan itu sing saya dari guru-guru saya. Faham ya? Jadi kalau tidak ada sana sangi bapak kulo, di Nur Salim, mbah kulo ini tukang kirakat, sini mbah Nur Sam sangi bapak. Itu rian bapak kulo ngaji kalian buyut sangi ibu kulo, ngaji kalian kisi bedi. Ya terus satu rusing ngantos dikira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampean kudu ngerti ana tradisi guru niku penting. Umpama nuruti tradisi barang hak kudu ditegakno. Rumono nggih. Barang batil kudu dihancurno. Iku ra ana sulhul hudaibiyah. Sulhul hudaibiyah iku ana perjanjian di mana orang kafir Quraisy diwakili jenis Suhel bin Amr. Rumono diwakili jenis Suhel bin Amr. Iku rumono tenan, sampeyan ora dadi wong kuwari. Suhel bin Amr itu delegasi wong kafir. Rasulullah dadi ketuane wong Islam. Ketika Nabi tok Hudaybiyah sing diarani napa Sulhul Hudaybiyah. Iku ora perjanjian kok ngeten. Mat nanti kok ya jangkar, kowe ora usah haji tahun ini, ora usah umroh tahun ini. Tahun ngarep ya dari Nabi yo. Nomor loro nak ana wong kafir masuk Islam kudu mbok balekno mak. Piye habitat asli ku kafir. Tapi nak wong Islam masuk kafir barno wong kembali ke habitat. Piye gitu ya? Mantel loro. Mantel no. Nabi yo muni yo. Kuwi kok sing Sayyidina Umar marah besar. Saking marah Sayyidina Umar iki wong-wong sing rada khawatir ben krungu. Ya masa rumahnya, saking marah Sayyidina Umar, takoknya Nabi itu sengah. Alas tadi Rasulillah, engkau hingga sekarang masih Rasulullah kan? Jadi, jadi Nabi jawab tenang bala, iya aku hingga Rasulullah. Alas na'ala haqqin wa hum 'alal batil, bukankah kita benar mereka salah? Iya mereka ya benar, salah kita yang benar. Falima tu tidaniya talana, kenapa engkau menghinakan kita? Sampai umroh rasidu, sejak perjanjian yang rugi kita. Dia tuh terserah Rasulullah tuh jenis itu bulan tadi. Ya aku ya cek Rasulullah. Terus Nabi tidak jawab. Ya aku Rasulullah. Wala yudhoi anillahu abadan. Orang bakal Allah nyonyo aku. Wong aku kekasih. Umar gak marem, marahnya Abu Bakar. Ya Abu Bakar diprovokasi. Gue cek yakin lah iku Rasulullah. Jadi Abu Bakar ya. Ya juga Allah. Rasulullah, cek Rasulullah. Gue yakin adiknya Rasulullah. Abu Bakar ya apa ya sami. Wala yudhoi ahuwahu abadan. Dene ora bakal disia-sia pangeran. Napas perjanjian itu, wong kafir masuk Islam pun balekno, enggak boleh diterima, harus tetap sesuai habitat to. Kafir. Nah, Islam masuk kafir kon ngembarno karena kembali ke di saat itu juga kan Suhail bin Amr iku duwe anak Abu Jandal. Sinten? Abu Jandal itu dene Islam dipenjak napa diborgol ambek wong kafir. Niku melaku ngesot, Nabi nangis-nangis, ya Rasulullah, terimalah Islam saya. Mohon bergolek ditaleni, terus dari Suhail bin Amr. Muhammad, ini awal kamu melakukan komitmen Anda. Masih di depan umum. Abu Jahal tak nangis, terimalah ya Rasulullah, saya sebagai orang Nawa Islam. Nabi ku. Yusnyun saya buat ambil arah tu, ambil ramon tolol dulu. Oh, Abu Jandal, kau tetap wajib melok aku, kau tetap jadi melok mung kafir lah. Jari Umar jadi Umar berlucu. Jari Umar ngenang susul fatih, susul fatih ya. Abu Jandal tak parah. Pedangku kau tak pasno tangan tengen ni. Nama nawa dede budel sebaca bapak. Jadi Abu Jandal anak itu kan Suhail. Jadi Suhail bin Amr ini anak itu kan Abu Jandal. Jadi kemarin gua sono kanjeng Nabi ngono wis ora urusan deh. Ngorak marak Abu Jandal ngeke isyarat pedange kon jempuk kon baca apa. Mulane barang wis Mekah menang kabeh menang Abu Jandal ngger Umar cek ling ku pasti ku goblok temen ku baca apa bambu. Akhirnya Abu Jandal itu balik ning negara kabeh dalam keadaan seperti itu. Nangis. Kanjeng Nabi lan nangis. Ketika ada perdebatan itu, terus Kanjeng Nabi mengatakan ini, dok, maru marah gombe gue pengira. Kamari cara Jawa teori ini keliru Allah, gue pengiran saya ngurusi. Itu lah nih agama Islam rasa usah diurusi, bener teman-teman paham. Keliru Allah, tetap diurusi. Gue nanti penelitian di Bandung 3 bulan, gue nanti urut di Cimahi 3 bulan. Gue nanti kiai Quran, gue anak SD perawan, udah biasa karuan cekak. Kiai ini udah gangan bulus, yakin deh. Lu ngurus sih ngaji wakil, sih kata Quran gue ini bagai. Mergo aku mau iku ora perlu digowong bener teman-teman. Kiai ne tak takoki, santri-santri tak takoki lho cara sampean, anake Pak Yai sing wis abrike iku karo anca haram lho, ya haram Bapak. Ya kok tetep manut kiai ku ya haram ya haram manut ya. Kok penak, kiai ne tuh dulu santri ne ya kiai ne dulu suka haram. Jadi kaya santri kan biasa kiai ne tukang proposal rodok sifat politik. Santri ne yakin nak sifat tuh haram. Tapi salaman tetap nyucuk. Enggak hasil bangunan pondok santri ini bakal nunggu dia sama. Pokoknya aku mau aku pengen nak ngono ae kono itu. Faham lah tuh. Kan mesti fae ki kadang mamang mbek matrum tapi ora moro-moro. Jadi aku mau iku suni, kesline kudu sithik wae mlaku ngono ae. Mergo sing ngurusi Allah Subhanahu wa taala. Ayo, presenter-presenter di TV, ayo. Pak Kure siap mau tetap seri presenter ini lanang tapi itu. Wento, terus Mustafa gak kalau ajna dia kumpul wong lanang. Haram. Orang haram. Saya itu wong roh tafsir nasional itu kalau Mustafa apa Pak Kure siap. Pak Kure siap. Tadi semua dari tafsir lewat sing haram, no, tak lewat sing orang muni haram. Lu jangan, maksudnya tak orang belum jawab. Kau cuma ni halal, itu kan menengahi kuno lagi. Yang kau menengahi lah tetap darah ni. Haram. Semua ni haram, jom rumah nak tetap untuk ilmu tafsir. Jadi agama itu unik, kunane kuno agama itu wis diurusi pangeran. Iki ora samel-samel. Kulo nyai mulai dhisik misa-misa nganti saiki yo payu. Sing ora tau misa tawa kok ora payu, ora mesti. Wong pangeran sing ngatur kok apa. Kau sing saya nak idw yakin dijayani Allah, sing tawa tu kadang yakin embe amali idw jadi dia ujuk, kita terang. Orang mesti. Jadi barang saya nak idw jangan alasan ben maru ya agama ni pangeran. Semua orang tu orang sing ngurusi. Tenang. Akhirnya ketika Nabi berperilaku simpatik, wong kafir pikirannya rubah. Wah, jadi Nabi Sufyan gendut tenang, Suhel gendut tenang. Perjanjian kok gak ada. Muhammad itu dizalimi, akhirnya saya masuk Islam. Iya, iya, iya. Ini pengeran, caranya mulai amalnya pikiran, biar harus yang keroh. Mau yang muka libal gulup, sabit gulupi, tapi harus yang keroh. Mulai ini beragama, itu serasa mikir, cara hikam dari tadbir, fama koma biwir, laku kimpihi nafsak. Kau rasa ngatur pengiran, sebenarnya pengiran dan tetap pengiran. Rasa buat terus solat solat. Kau rasa bayang idea solat kudu bener, tuati hati fatihah, hati hati tu makna hati hati buat dirasa. Lepas pokok ditompok krono saya solat, ya krono fadole. Abu, yang penting dua memang batang rokaat, batang rokaat. Kau nak berkena lima rokaat, musuh tek. Kau nak aneh aneh. Faham ya? Biasa. Pangeran sing ngatur aku. Itu mau ana kiai sing islamno wong, jarang. Tapi mahasiswa sing pacaran mbek non muslim kadang iso islamno wong. Terus kowe muni pacaran halal, goblok kowe. Pacaran tetap haram. Tapi islamno wong kowe muni haram, yo goblok islamno wong kok haram. Kulo nikahno wong mau alahku selali jumlahe. Bocah kuliahane Semarang, bocah wedok niki riyen anake pendeta wis Islam. Kadang sing lanang nyahadatno. Kulo niku ndek tangga rabi Korea, ndek rabi Jepang sing lanang. Yo dhewe Islam gara-gara sering dawidun. Ki mung pacaran haram, yo wajib. Tapi nek sampe wong haram. Lah yo wani wis ndek nek sampe wong haram. Akhire ya tak takoki wong, lha lu hukume piye? Hukume pacaran yo dosa, hukume sing sampe wong ya. Wong yo bodho. Itu gara-gara zaman akhir masjid kok ngel-ngel malaikat. Engko takut ta. Moro masjid karo anjek karo ruko. Padahal wong moro masjid itu dosane bedeblok. Paham ya? Tapi wong buka aurat itu dosane akeh. Lha iku malaikate nuli sik piye jare wong sik. Kabeh hadis wong sing menjangkah ning masjid itu dosane cedek. Tapi kan dina tidak ngritik wong wedok sing buka aurat dosane ngene-ngene. Wong padha. Moro masjid santai nganggo rok, nganggo ruko, berjamaah coba ina ya ngono meneh. Ya iya ini sebenarnya ya bos. Tak laroi malah ramor becet mesti perlu. Bos lagi ini Mustafa terus tegas raro. Haram. Ya saya ini haram ini haram aurat ini bukan haram ramor becet ini tak tahu. Haram tetap segelor. Lihat ini sekena haram itu segelor. Kok nggak tahu mikir. Wong karuan kulil mukminin ayo hudu min absori ma yafadu perlu jauh dari kasar. Wong di karam porong, mari wong ayu, Gus mari fit lo kok ayu deh bar. Wong ada nak ngomong berbido, si wong buka aurat itu haram deh lo. Maya nawang kau masjid, yo haram. Ngalah wong buka aurat, yo haram. Ayo pinggir lagi ngomong hukumnya. Melayak na wong ke masjid haram tau ga? Haram. Dan diantara awal melayu ke masjid nambah loroi ekstrim. Faham tau maksudnya? Kue ngalah lo? Haram. Melayak na wong ke masjid? Haram. Coba mau sesitok-sitok ben kue tambah ngalim. Nanti kan orang hukum lagi buka aurat tuh haram. Kue orang mau nabut dulu. Kulah roh. Dulu ya haram. Kailin no, dia ini ben tobat. Maksudnya ben rakoarin. Dia ini ben. Ayo mas hukumnya sepamat Piro? Buka aurat haram, delok haram, melayak nopo masjid haram, membiarkan tradisi maksiat yo haram. Orang yang satu itu sudah ada hukum 4 minimal. Lah aku ngalih, mas rasa buk bantah. Lah papa itu sebuah roi mau sitok wingi-wingi, paham ya? Yo tarung. Berarti kurang kurang ilmu. Telu kan? Ini yo. Buka aurat haram. Melayang apa masjid haram. Membiarkan maksiat haram. Delok iku haram. Lah saiki sing delok sing kena kiai ne tahta iku. Kok opoan to ngene iki? Angel ora ngono. Ah, mlane rata-rata wong alim gak ngambil sikap. Akhire malah dinyek wong Islam sampe iku. Mari Gus Pak gak tegas wong alim-alim gak tegas. Nek opo ora tegas mergo ilmune akeh. Kuwi tegas mergo ilmune. Ora ono wong ilmune akeh sok tegas. Pengakan pertimbangan. Lah itu termasuk guru-guru kita, paham ya? Jadi kunane kuno, itu semua tentu. Ono wong sing ata Allah fuhum alal Islam. Jadi di Joko dan Islam itu terjaga. Terus niki muka dimau buat tenggula maknani, supaya anggap es mulai ngaji. Terus niki kalau waco, pokoknya kalau ini tuh hijah. Niku khatam kitab niki. Terus kitab niki ini karangane Ibnu Hajar al Asqalani. Jadi kalau tak terus nasanat ya. Ibnu Hajar al Asqalani itu sing nyarai Bukhari. Kitab Sahih Bukhari disarai Ibnu Hajar al Asqalani. Namanya kitab Fathul Bari. Alim-alime wong teng Mesir riyen nggih jeneng Ibnu Hajar inten al Asqalani. Ini sing aran kitab niki. Terus disarai mbek Syekh Nawawi Al-Jawi. Jeneng Nawawi bin Umar nggih al napa? Jawi. Niku tiyang Banten. Banten niku Tanaran. Niku kila, tapi kalau boten ngerti data lengkap e. Kila Ma'ruf Amin sing sak niki ro Islam termasuk dzuriyah inten. Syekh Nawawi Banten. Tapi nak kula sing ro mesti nggih sing Surabaya. Mergi Syekh Nawawi Banten nate garwa Nyai sinten Pak Budi Hamdana nggih. Hamdana nggih. Syekh Nawawi Banten nate garwa Nyai Hamdana. Ya Hamdana ini Kudus. Garwa terakhir Syekh Nawawi riyen garwane ulama kan kata-kata. Kowe niru kathah itu ya alime bareng Pak. Dengan kon niru. Nyai Hamdana mbok enom niku akhire digarwa muridé Syekh Nawawi jenenge Raden sinten? Asnawi. Nyai Hamdana mbak Syekh Nawawi itu kalau sering diceritani Mbah Muni gada anak namanya Zuhriyah putri ketika digarwa Raden Asnawi di anak lanang di jenak nama Zuhriyah kalau sekadung ada Zuhriyah di anak lanang di nama Zuhri ini di anak Minan ya Minan terus Minan di anak Kesafet gitu. Kesafet itu jadi mantune Mbah Kim Sarang Mbah Kim Pali izin dan Mbah Muni lah Syekh Asnawi itu Mbah-Mbah ini sampai kalian Mbah Kulo mereka Mbah Kulo ini Buyut Pulau Wedok namanya Hafsah. Hafsah itu binti Maksum, bin Soleh, bin Asnawi Ageng. Jadi Buyut Pulau itu Asnawi Ageng, mbah-mbahnya. Jadi Indu Kiai Kudus ini Asnawi Ageng, Buyut Pulau. Artinya sampai ngaji pulau itu bener. Para sanat itu bener. Karena sampai ini ngerusak sanat itu gak sausnya. Saya kurang-kurang, anak beraku nasibnya Kiai kurang-kurang. Saya itu di sanat lewat aku bener. Barkuwe terus jadi kiai terus uang liwat Mustofa itu bener atau orang jadi aku mulai raro paham ya jadi sing rusak itu kue orang aku tapi ya sampai zaman akhir itu sampai jadi aku zaman bener jadi ulama ini aku silsilai podo tradisi ini masyur aku kuyunani Raden Asnawi wano Cina kok pemimpin mempermalukan Raden Asnawi mereka ini aku anti Cina di juga dolan ning Cina disukoi daging kalbun. Mbok kalbun mbok injirun pokoke sing haram. Bareng bar mayoran di depan umum, Pak Yai tahu tadi daging apa? Itu tadi daging anjing. Nyongkone kan Raden Asnawi malu. Jebule Raden Asnawi alhamdulillah. Beneran Jung yo munggo ra dibodoni ra tau mangan daging asu. Kena wong alim rusak ya, kacau. Nyongkone kan terus malu di depan umum jebule malah jawabane alhamdulillah tung yo kode santri-santri niku ora iki bodho ora tau mangan daging opo kuwapo lan jine jebule kaisen lewat bae mbak istri mbak istri di tonggo non muslim mati bareng mati pikirane keluargane kon nyolati nyolati wong kafir ra oleh akhirnya tetep mbak istri nyolati sholat isya ning kono mbak santri-santri karena kita koi kalau tidak nih, bah biasanya enggak ada rukuk sujud kok ini tadi sok jalan atau oh ini spesial. perkara ini nak nyolati wong kafir ku haram. Orang teko tonggo jamaah wae. Soale kiai-kiai wis pinter kali wis pinter. Konane kudu wis bangsa kali wis kiai wis pinter kabeh. Saya merkus kiri serius dia ilmu Abu Nawas. Dia Abu Nawas yang nanti kan imam solat jenazah lali. Dia rukuk sujud. Waktu bingung tak ber, baru bingung tak kok. Niki sepuluh di solat jenazah orang rukuk sujud tinggi bapa mu tu sana. Tapi nak ngaji kalau ratu kok. Kucing kalau rukuk. Padahal perkara ni lali. Suatu saat dia ingin mami saya lagi ngabik kok tak kok kok buatan itu kok sudah ringan that is walaupun mau ngalim di kuyana kalau gak ada kitab Ithab, Ithab itu secara ikhya itu kitab serius ini aku yang ada bagusnya kan di Nabi padahal kitab Ithab itu secara ikhya 14 juz ini aku yang ada guyonan-guyonan kan di Nabi sahabat. Nah ini masih cerita ini akhwali ulama. Bagi ulama wajib darani nahi mungkar. Ya udah biasa gue ya. Nuaiman itu sahabat paling sering gue ya. Nabi itu setaku hati nih jenis Nuaiman. Senangannya gue duwe, gue belonjo Nabi diaturi. Gue anggar ditake Nabi. Jangan melok darah sinyal. Nabi loh. Nah ini pembantunya Abu Bakar. Pembantunya sini dan dalamnya Abu Bakar. Nanti teng Irak dagangan apa mangan ora oleh sampe kancane padha pembantune. Mergo Abu Bakar pas salat nang masjid kamon. Kamu harus pamit Abu Bakar. Muantel den, juanjuk perkara makanane kono kok. Pamit. Pamit. Akhire dhekne golek pembeli. Aku ndek budak pe tak don. Regane iki misale 1000 dirham. Wis iku tuku wae. Nah, dhekne tapi cangkeme elek. Engko mesti ngaku wong merdeka den. Wis meneng ae njenjalek. Nah, hasil dituku, dibayari Nuaiman. Terus saya ikut dicekel-cek, dan budak kok ini yang biasa membeli ini, saya kan orang penjualan apa? Budak barang Abu Bakar rawuh nanti saya ikut mohon maju Abu Bakar dikulai saya sampai Abu Bakar dituku mana sampai Abu Bakar ya itu emang ini yang saya ceritakan tentang Ithaf yang nanti berdoni doril jadi nonton orang wuto tua doril disini, ini cerita ini tentang Ihya dituntun Mbak Nuaiman kepengen nguyoh Beno emang di dudono tengah masjid, mu yo atar-atar di tengah masjid. Kemudian masjid kan ngambil pasir. Soalnya bareng-bareng mu yo, parah tenan no emang kuyana nih. Bareng-bareng mu yo, sesuai dikertain ini, masya Allah, bala fil masjid. Wong suku pun mu yo nih masjid. Wong ke-keri itu sing bodoh nih jenengan jenenge no aiman. Hari kedua, hari ketiga, wong suwawi sumpah demi Tuhan aku nak ketemu no aiman tak pukuli. Munamun ingono wong becek dituntut ben Nuaiman. Jenengan golek Nuaiman nggih. Ana apa? Ape tak tutuk. Iku kok kurang ajar ngono dituntut. Dituntut ditokno Sayyidina Utsman pas salat. Pas iku Sayyidina Utsman wa Amirul Mukminin, presiden. Nyekot ben. Dari si Ahmad tadi. Oh, akhirnya geger becek duri ba Amirul Mukminin. Si Amirul Mukminin dituntut. Bareng Sayyidina Utsman roh Nuaiman. Waduh, Nuaiman. Jadi dek neng bu, saya buta boleh inu Aiman, saya nuntun inu Aiman, jadi nama tu inu Aiman. Dia tu mampir tak tahu uang, mau bodoh ni uang. Gege tu, tuntun lah dek pikirnya saya tina, mohon pas ni ini inu Aiman. Iku sahabat. Ketika inu Aiman ini rumah lo terlalu bersamaan ke ekstrim. Inu Aiman ni ku uangnya sering salah, pemabuk. Di ini mabuk di terminal ragil lem, ini perapatan gak gelem, senengnya mabuk di masjid. Mereka kangen kati Nabi. Sampai sahabat di muni ini, aku parah Nabi kok seneng mabuk. Nabi sebagai imam profesional jadi khat. Wong mabuk kan khatnya 80 pukulan bini al, makanya diduduk isandar. Ya mabuk ini, kalau nakal di dalam ini ragil lem kangen Nabi. Sampai sahabat di ngelaknat, ini sampai lihat di kitab Bukhari, di kitab Bukhari. Yang cerita masalah ini, masalah mabuk ini. Sahabat di komentar, Ma'at saroma yuk tadi. Akhirnya sahabat mulai ngelaknati. La'anahuwa ala Nuaiman. Wong kok kurang ajar ini. Tapi apa kata Rasulullah? La tal anuhu fa'innahu yuhibbuwa ha'a Rasulullah. Dia juga geman ngelaknati la Nuaiman. Nuaiman itu seneng Allah, seneng Rasulullah. Itu jadi dalil ahli sunnah. Nak wong maksiat, orang iso diarani kafir. Wong maksiat lah iso seneng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita usah ngomong. nak mau lihat Habib saya belum teko lah gelem sholat. Ya kepen, mana saya jarak gelem sholat rasa neng Nabi malah harapan itu pun malah angel, aneh-aneh. Ngaji murah hatam. Yo wong iso wae maksiat yo seon seneng pangeran yo seon apa. Ora iso aku ilmu ne Mustofa mau kan papa sing iso mesti to. Saiki wong marang masjid seneng pangeran to ora. Seneng ben sholat. Tapi buka aurat terus barani lecen no pangeran ora mesti kok dene sadar nak ayu dene gaul. Ora mesti niate lecen no. Lho kiai ini kan sing menuduh. Tidak percaya Dewi pun niat engkek dan niat lecah nombor anak jawab bos pun. Niat berdiri engkek wah, kan gak niat. Kiai ini yang menyimpulkan nak wong masih itu lecah nombor anak yang lakoni. Wah, jadi betul. Iku butuh ngaji, iku butuh guru kan sih. Wah, misalnya Rohin pas bodoh ni aku niat lecah nombor hukum pengiran orang bodoh ni bukan. Niatnya kebutuhan orang bodoh ni rawur. Apa perlu tak balik ni nih? Wong sih biasa bodoh ni. Wong ni kadang santri, kadang ngomong biasa ni masjid. Niatnya ngelajar no pangeran, tapi niatnya bertahan hidup. Tapi nak pas solat niatnya hormati pangeran. Jadi gua mulai nak kritikan. No eman, no coba lah nanti. Ngono-ngono yuhi buah, warasul. Kau no eman, aku nak rawur nabi, aku gak seneng. Uangan ben aku. Tengok nak dapat siapa yang mahu dia, kebutuhan dari dia begitu. Jadi kalau sampai ni kan, pengen aku itu tenanan. Tapi kadang yang belajar begitu tenanan, tu kau ngarep. Saya ngusir dua orang sesuatu yang ini. Ia semua pengiran manjan orang nabi. Nah, melainkan itu hormat dari ahli sunnah wal jamaah, uang murai saudara ni kafir sebab nak kau ni tu soket. Ane mangkol ala ilahi wah dah kolal. Nabi sempat ngentikan wa in zina wa in sarokos. Nah contoh tahu zino tahu nyolong. Orang kok terus zino jadi halal yo razino selawase yo haram. Tapi rai so gara-gara wong maksiat terus barani wong keluar dari Islam. Mereka nak barani wong bermaksiat yo metu kok Islam. Maksiat tu razino to hasud yo maksiat. Adu-adu yo maksiat. Lah kiai kan sing Islam lho kiai mesti tahu hasud. Kulo yo hasud mbek Mustofa. Iri aku tadi kiai salah cara atau kedua kuburan dia tahu. Cara prestasi dramatis dene. Mau tadi kiai kayak nak mengimami mesti orang santri dene bolak balik mengimami anak anak cinta ni musola. Artinya cara prestasi hebat dene kan. Cara disulting kan lebih dramatis. Faham gitu. Terus niki ngaji pencapaian ngerti. Kita tadi semua kalau terang mau sanat. Kulo dari sanat keluarga gini, kubiut-biut kulo niku ngantos Mbak Asnawi ageng. Niku kulo gada sanat saking Raden Asnawi yang muridnya Sayyid Nawawi Banten. Sampeyan nganggo Mbak Karim, Mbak Hasyim Asyari, Mbak Khalil Bangkalan Madura ngeduki Sayyid Nawawi dinten. Terus sanat kulo niku kan. Ben sampeyan ngertos aturan-aturan dalam Islam. Dadi kadon niki kulo waca urut. Tapi untuk hari ini kalau wacana nomor halaman 4 ini boleh halaman 4 pinten ini. 45 ini gambar cuplian ini. 45. Sing alinia ke 1 2 3 alinia ketiga ini. Wal maqala asalasun mun kepangge. Mun kula waca. Wal maqala asalasun mulane ana makalah gara-gara kitab ini. Wal maqala asalasun anggape makalah ke 30. An Aliin radhiyallahu anhu annahu qala arba'atu asya'a qaliluha katsirun fayata'adda an-nasu fi dhalika al-qalilu al-wajhu al-alam wal-faqru ay faqdu ma yahtaju ilaihi wan-nar wal-adawa ay qasdul itrar al-mutamakkin fil qalbi. Bon mun kepake bon iki sing pareng kula waca niki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jare Sayyidina Ali ngaten ana barang papat sing sitike wae nggak ngelongake yaiku kowe nak lara ben nak seger yaiku serasa repot opo ngelok opake dadi sebakas sebesi kinali bone ora penting sing maksude ora penting wis mari ngider wong akeh repot mari tapi tetep tak terangno ben ora kon kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh nabi ngaten iki rasul akli badal iman billahi taala atawaddilan nas. Di rasul akli utawi puncak-puncake akal, kepalane akal. Puncak-puncake akal badal imani sausi iman billahi taala kana wa taala iku atawat dudu iku gawe seneng siai simpati ilang nasi marimun. Ini cekli tenang ya, nak sampean kepen selamat ketemu pangeran cekli hadis ini ya. Rasul akli badal iman billahi ta'ala atawadud ilang. Jadi api-api akal sausike iman kowe supaya wong liya simpati mbek kowe. Apa meneh kowe nek wong saleh baro kae simpati mbek kowe mesti wong terus dadi kepengin apa so? Kulo nate ditangisi seorang kiai marah fanatik hukum. Ini kisah nyata. Misalnya dia anak sah Hasan, sah anak kulo jenenge Hasan kelas 4 SD. Bapak iku ngaramno TV. TV haram, sepeda motor haram. Ya akhirnya anaknya pertama di TV yang tonggol, tanggane ora pati salat. Pertama iso numpak sepeda motor sing fasilitasi ki kanca-kancane tonggo. Intine cerita ketika dia puber, guru ini sapole mbek jenenge dunia kiai. Dendam mbek bapake sampai cita-citane wis sampai dadi kiai. TV ra kodak, tuku sepeda motor ora kodak. Akhirnya dia merantau di Batam, dadi wong ra karu-karuan. Bapake tangisan teng kulo. Sementara kiai alim kula rombah mun tenggalme ya ana TV. Loro wong alim-alim alama riyen bali masuk ya wonten TV. Nang mahku malah tau ibu kira. Ojo tiru kakean yo. Artinya nek ten ora kok nilai TV ne iki kula terus seneng aliran Pak Mustofa, delok sinetron mari fase kula nggih seneng aliran, tapi ojo terus gak duwe. Enggak sinetron dimana alammu, tapi masalahe cah cilik kadang kira duwe delok ning tonggo. Akhire cah cilik iku tertanam sik utang jasa rambek bapake ambek tang. Akhirnya seorang kiai sing biasa sholat di masjid, biasa terus Quran gak jadi-jadi dolane anake, mergo anake tau mah di bapak sing ra iso nukono TV, nukono sepeda. Sebetulnya kita tetap hati-hati dengan tontonan TV. Masalahnya nanti kalau difahami ekstrim oleh anak, paham ya? Berarti no anak ora seneng gitu. Padahal carane beragama kudu at-tawadud menciptakan kesenangan. Ya tentu kita akali ngene, misalnya kados kula mbak anak kula sing SMP. Ini tak takut itu tenang, kalau TV kudus yang bisa senangnya tenang. Mereka nanti senangnya tenang, dulu itu puas. Kalau coba PP nganggur, asal channel di dulu itu harusnya, mas. Untuk ganti. Itu lah barbar. Tapi asal yang disenangnya kan ada durasi ini kan. Paham ya? Nah, yang disenangnya itu kan ada durasi ini terus selesai. Nanti kalau nganggur, terkenal kalau tentang gue-tengok. Sebab nanti anak kok, di gue ngomong, misalnya Hasan juga jajan. Tak turuti. Perkara ini pikiran gue sederhana, ini rumah anak tenang. Andaikan saya punya tetangga kafir, ngono ya. Aku ditonggo kafir umur cilik. Terus aku kepengin ngislamno dekne, kira-kira saya servis enggak? Enggak jawab saja. Yeah. Saya servis kan. Sekarang ada pendeta nyervis anak itu, dadekno seneng pendeta. Kiai nyervis saya itu dadekno seneng kiai. Sekarang kalau kebalikannya, anak itu diservis pendeta sehingga tertarik, kiai ini agar ketemu. Wah, anak zino, bicara jelas bapaknya. Kira-kira anak itu melok kiai dan melok pendeta? Melok pendeta. Dan yang menjadikan melok pendeta gara-gara sini si kiai apa ndak? Nah di sini ada keharaman besar bagi kita. Makanya kita harus at-tawadud ilang. Nah, dari istilah Quran, "Fa bima rahmatim minallahi lanta lahum walau kunta fadzan ghalidzal qalbi lan faddu min khawlik." Mati kudu halus, nek ora halus wong bubar. Mane syaraté wong alim kudu longgar. Aja sinis. Termasuk dari Imam Syafi'i Qadir Jilani qillatul mauna kan ada dua ngalem kudu berbiaya murah. Ngapi seneng nabi entak uwak, tapi pengajian entak uwak. Saji murah ngene iki semua aksi pelan-pelan bar murah. Wis pangerten ora pangerten buan sarap karo dhewe surupane dhewe buan wis. Rasa salam tempel rasa nyucuk kok repot. Mbok nyucuk ora pati ikhlas malah gremuk malah kangelan kabeh. Mbok kadang wong tak tenanan bersyarat. Gus Pak Gus Jura tahu salah. Orang nabi orang loh. Iki rumah nonton nanti. Di kecelakaan di zaman akhir, di kurang at-tawadud ilang das. Mulai pulang lagi anak wedi, pia anakku sadung Islam. Seneng kiai, ojo sampai kecewa. No, saya ini kiai, kalau sampai kecewa, dia ini udah dicita-cita ingin kayak bapak. Nara kepengen kayak bapak, dia mengidolakan orang lain yang kadang fasik. Paling ada di santri, anakku manja. Paling gak anak di cita-cita mungkin kayak bapakku Pak Ruhin seneng ngaji di wong alim. Pertama. Tapi nak kenangannya Pak Ruhin mesti sentak terus. Wah, apa di bapak keriting? Sobat, agar orang keriting, tidak apa yang bapakku. Tapi kenangane mbek Ruken apik, terus suatu saat ngaji Gus Bak, aku ngritik wong ngritik. Wah, ndak bener Gus Bak. Bapak saya ngritik ternyata malah somasi aku. Enggak semuanya Gus orang ngritik buruk. Saya punya kenangan punya bapak ngritik. Tapi misalnya ya Ruken wae bareng aku terakno, dadi aku ngritik, wong ngritik Gus ning ngene. Wah, tepat. Lho iki tenang ya, mulane jangan-jangan orang enggak seneng kita ini karena kita enggak punya reputasi atau wadud hilang. Nah, makanya ketika di kandung Nabi, orang itu menggunakan akal yang paling pokok itu dua. Satu, pastikan dengan akal Anda itu iman Anda benar. Misalnya kok yakin Allah wujud. Ya pokoknya wujud, piye-piye Allah itu kudu wujud. Kenapa kok Allah wujud? Mergo kadung ana bumi. Hubungannya apa? Barang ada itu ora iso yo akhir, ora iso yakhluk. Ini aku jenisnya akal, sungguh permanen, tak beda ini. Barang sing rawono itu iso gak dari faktor wujud di bumi. Ini sama aja mau. Al-Adam, sesuatu yang tidak ada, bisa gak jadi faktor adanya bumi? Gak bisa, karena Al-Adam lah yakhluk sesuatu yang gak ada, tentu gak bisa mencet. Maka akal kita pasti tahu, pasti alam ini ada yang mencet. Takkan final Adam lah yakhluk, karena sesuatu yang gak ada, pasti gak bisa mencet. Iku sing dhewe pengiran am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun. Sesuatu yang enggak wujud pasti enggak bisa menciptakan. Sudah, ini akal kita permanen bahwa al-khaliq pencipta pasti ada dan itu kita namai Allah. Terus kedua, akal kita gunakan supaya kita dicintai manusia. Terus setelah kita dicintai karena kita orang baik pasti mengajak. Caranya macam-macam, kepentingan misalnya kalau jadi kiai. Kalau jarang terbuka, tapi tak niati beri seneng. Mereka nak kalau buka soan, paling sih wanita soan itu sih untuk nganggur-nganggur, roti di duit wanita soan. Sih di duit rawani, itu kan malah repot. Masa soan kafe, sepaan yang ketemu orang yang besar kok repot. Pemain nasi soan maklar, ramal di mobil nggak terus soan kesukaan jalan mobil wah malah repot kafe. Ternyata ini murah meriah, sendiri dari pengirahan harus gampang. Jadi rumah anda tenang geng. Prosuon, sing berkecenderungan khusyuk berlebihan, wiling-wiling. Di antara aturan penggunaan akal adalah atawadud ilamna. Wiling-wiling. Jadi rosul akli badal iman billah bu atawadud ilamna. Wiling-wiling. Kemudian prosuon dengan cuci ini sebagai bujur. Semua mu okoyo okosa anggapnya normal. Banyak nurabu rezeki ini secara konsisten kok orang ngamuk itu bagus. Uang protes merah jelas itu bagus. Kalau bojomu menerima ketidakjelasan, lu kelainan, orang jelas kok ditom. Anak mcek rewel juga, itu normal. Ini caci ini api rewel. Caci ini kalau mau orang kepingin, itu aneh. Idiot tuh sini, apa? Iya, orang. Ini aja apa ya? Lalu tapi aja lah terus, supaya bapaknya berarti. Jadi jelas ya, jadi Rasul akli badal iman billah kita ala apa? Atau waktu jalan nas mulia wali. Eh mudah-mudahan berkah. Subhanallahi bil al-mizan wa muntala ila mablagh ar-ridha wa zinat al-arsy. Subhanallahi bil al-mizan wa muntala ila mablagh ar-ridha wa zinat al-arsy. Subhanallahi bil al-mizan wa muntala ila mablagh ar-ridha wa zinat al-arsy. Subhanallahi bil al-mizan wa muntala ila